Konsultasi Syariah. Telah datang Jumatan setelah khatib naik mimbar. Pertanyaan, benarkah orang yang datang setelah khatib naik mimbar tidak dapat pahala Jumatan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hari Jumat tiba, maka akan ada para malaikat di setiap pintu-pintu masjid. Mereka akan mencatat setiap orang yang datang dari yang pertama, lalu berikutnya, dan berikutnya. Hingga ketika imam telah naik di mimbarnya, para malaikat pun menutup catatan-catatannya, lalu mereka ikut mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan motivasi untuk hadir lebih awal ketika Jumatan. Semakin awal semakin bagus. Dan diupayakan agar jangan sampai terlambat datang setelah imam naik mimbar. Karena Anda tidak mendapatkan catatan khusus dari malaikat. Lalu bagaimana jika ada makmum yang terlambat, dia datang setelah khatib naik mimbar, apakah tetap mendapatkan pahala Jumatan? Ketika Jumatan, ada tiga malaikat yang mencatat amal manusia. Satu, dua malaikat pencatat amal baik dan buruk yang selalu menyertai manusia. Dua, malaikat yang berjaga di pintu masjid mencatat setiap mereka yang datang sebelum khatib naik mimbar sesuai urutannya. Ketika orang datang terlambat, khatib sudah naik mimbar, maka orang ini tidak mendapatkan catatan jenis yang kedua, yaitu catatan dari malaikat yang berjaga di depan pintu masjid. Namun setiap amalnya tetap dicatat malaikat pencatat amal. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis Abu Hurairah di atas. Yang dimaksud malaikat menutup catatan ketika khatib naik mimbar adalah catatan berkaitan dengan keutamaan bersegera menuju Jumatan, dan bukan catatan amal lainnya. Sementara amal mendengarkan khutbah, melaksanakan sholat, zikir, berdoa, khusyuk ketika ibadah, atau semacamnya, semua dicatat oleh dua malaikat pencatat amal. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.